Hai, sebenarnya ini tuh cerita nenekku waktu dia dirawat di salah satu rumah sakit di kota Cimahi. Ini tuh kali kedua nenek dirawat. Yang pertama itu dia sakit karena ada masalah di bagian tulangnya. Dan yang sekarang dia tuh dirawat karena mahnya udah kronis, udah gak masuk makanan. Singkat cerita, nenek diantar sama mama pagi-pagi. Tadinya cuma buat kontrol, tapi ternyata dokter nyaraninnya buat rawat inap. Nah, sore-sore setelah udah dapet ruangan, mama telpon, katanya teh nenek dirawat. Oh ya udah, nanti aku ke rumah sakit. Karena kita nggak satu rumah, nanti aku ke rumah sakit sama suami bawain mama tikar, bantal, selimut sama makanan. Takutnya mama nanti lapar. Soalnya yang bakal jaga nenek malam itu mama, karena suamiku nggak bisa, dia kerja shift malam. Kita ke sana. Pas datang ke sana, ternyata ruangan nenek yang sekarang tuh beda sama ruangan nenek yang waktu pertama dia dirawat. Waktu pertama dia dirawat itu ruangannya satu ruangan, terus ada tempat tidurnya tiga jejer gitu. Nah, yang sekarang itu ruangannya disekat-sekat gitu. Ruangannya gede, tapi pas masuk ke dalam tuh disekat-sekat gitu. Pakai apa ya, gak ngerti. Tapi sekatnya sampai atap, cuma setengahnya. Ada pintunya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang ngomong masih tetap kedengeran. Udah nganterin. Terus kita pulang sekitar jam 7 lah karena suami harus kerja malam kan. Nah, besoknya pagi-pagi mama telepon nyeritain nenek udah diperiksa sama dokter. Terus kata dokter gitu gimana. Udah. Oh yaudah, nanti sore aku sana lagi. Gitu. Ternyata sorenya aku nggak bisa kesana karena hujan. Besok paginya mama telepon, teh, nenek minta pulang. Lah, kok minta pulang? Gak tahu dia ngotot pengen pulang hari ini. Kenapa? Coba aku ngomong sama nenek, ngomonglah. Udah kok, nenek udah sehat, nenek udah bisa masuk makanan, katanya. Terus aku ngomong lagi sama mama, mama coba tanyain sama dokter bisa pulang apa enggak. Terus aku sanalah bantuin mama buat beresin administrasi nenek. Ternyata boleh pulang sama dokternya, tapi dengan catatan kita nanda tangin surat surat perjanjian, karena nenek kan pulangnya pulang paksa. Sebenarnya dia belum boleh pulang, tapi nenek tetap ngotot mau pulang. Pulanglah. Siang lah sekitar udah duhur kita pulang. Nyampelah ke rumah. Dan pas nenek di rumah, dia cerita tadi malam tuh dia gak bisa tidur. Entah jam berapa lah, soalnya kan gak ada jam. Entah jam berapa, pokoknya udah sepi, udah gak ada suara. Tiba-tiba ada yang bukain pintu. Pintu kamarnya itu perempuan pakai kerudung merah, mukanya putih katanya. Terus pakai lipstik warna merah, senyum sama nenek. Lebar banget senyumnya tuh. Bilang gini, aduh merinding. Bilang gini ke nenek. Selamat malam. Nenek gak pikir panjang, ngangguk aja. Pergilah si perempuan itu. Baru nenek ngeh. Lah, itu siapa? Malam-malam nongol gitu kan. Nenek udah gak enak hati dari situ, beda katanya, beda sama hati itu beda rasanya. Pagi-paginya nenek cerita sama mama, malam ada yang nongol di pintu katanya, pakai kerudung warna merah. Oh ya, bajunya bunga-bunga katanya, cuma jadi setengah badan gitu. Bajunya bunga-bunga, kerudungnya warna merah, mukanya tuh putih, lipstik, pakai lipstik warna merah. Terus dia tuh senyum lebar banget. Mama udah gak enak hati pas ngedengar itu. Tapi mama berusaha buat nenangin nenek. Ah, palingan perawat lagi ngecek pas ngeliat nenek belum tidur, katanya gitu. Nenek kekeh, masih gak enak hati. Pas mama ke depan, mama ceritanya ke depan buat ngambil obat. Ada perawat yang masuk buat cek darah, cek tekanan darah nenek. Nenek masih penasaran lah. Dia tanya lagi ke perawat itu, "Sus, kalau di sini perawat ada yang pakai kerudung warna merah nggak?" "Nggak ada bu, di sini semuanya pakai kerudung warna putih." "Terus yang malam?" "Yang malam juga, yang bagian piket malam ya sama pakai kerudung warna putih." "Lah, terus yang pakai kerudung warna merah senyumnya lebar banget itu siapa?"